Weh, tak jadi terkena mabuk lagi. Jarang-jarang bertanya. Sejanji terkan mabuk, mabuk lagi. Tolong kau percaya satu kali. Jarang-jarang Sania begini. Serius sama koi, oke baby. Sakawan, kasihan. Yang ajak saya lagi. Sama tua sumara marah. Nanti sama sekali. Cuma mungkin seharusnya dari kamsalaka kau dekasi naik satu kali.